Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam sebuah pembahasan yang sangat memberikan faedah kepada kita semua tentunya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, yaitu sittatu mawadhi' min as-sirah, 6 tempat ataupun 6 peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah ini, dalam sirahnya ini atau sirah nabawiyah ini, mengambil peristiwa-peristiwa yang di dalamnya terkandung tentang faedah berkaitan tentang akidah tauhid. Ya, tentang akidah tauhid. Nah. Taib, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala telah memberikan penjelasannya kepada kita bahwasannya, ya, yang namanya dakwah tauhid itu adalah misi utama daripada diutusnya seorang rasul, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, dakwah tauhid itu melebihi ya, agungnya ibadah salat. Sehingga ya, yang terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ya kepadanya adalah apa? Adalah dakwah tauhid. Ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan ataupun memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengajarkan kaum muslimin terkait tentang salat. Sehingga ya, setelah kita memahami hal ini, tentu ini adalah sebuah perkara yang membuat kita senang, sebuah berita gembira bagi kita tentunya, bahwasannya yang mana selama ini ya, ketika dakwah Islam itu datang di tengah-tengah kita dan kita mendengar dakwah itu adalah dakwah tauhid, ataupun yang sampai kepada kita adalah dakwah tauhid, ya, maka barakallahu fikum, ya, ini sebuah kegembiraan bagi kita, berita gembira bagi kita, karena memang seperti itulah adanya, seperti itulah seharusnya, yaitu apa? Yaitu dakwah tauhid itulah yang pertama kali harus kita pelajari dari ya, ilmu-ilmu yang lainnya barakallahu fikum. Ya. Karena ya, apalah artinya kita faham fikih, kita faham perkara-perkara yang lainnya, ya, kita faham adab di dalam Islam, namun kita tidak memahami tauhid, bahkan yang kita sangka akhlak dan adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala justru itu adalah perbuatan kesyirikan. Maka tentunya barakallahu fikum, ya, ini akan menjadikan amalan kita dari pengetahuan kita terkait dengan fiqih, ya, bagusnya wudu kita, bagusnya salat kita, ya, bagusnya ilmu-ilmu yang lainnya dari ilmu fiqhiyah, maka itu akan gugur begitu saja disebabkan karena kita terjatuh kepada kesyirikan barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi inilah ya yang membuat kita bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk betul-betul ya mendapatkan ya, ilmu tauhid, ilmu Al-Qur'an was sunnah yang mengedepankan permasalahan tauhid, karena inilah bekal, modal dasar, modal utama untuk kita membangun ibadah-ibadah yang lainnya, ilmu-ilmu yang lainnya barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan ucapan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, walam tufrad ya illa fi lailatul isra'i sanata 'ashrin ba'da hisari syi'bi wa mauti Abi Talibin. Ya. Dan ya, salat lima waktu belumlah diwajibkan. Ya. Kecuali fi lailatul Isra, pada malam Isra. Ya. Pada malam Isra, maksudnya Isra wal Mi'raj sebenarnya. Isra adalah perjalanan dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj, perjalanan dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Ya. Taib. Ya. Jadi awal mula ibadah salat itu adalah ketika malam Isra. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Baitul Maqdis di Palestina sekarang ini, ya, dengan perjalanan yang cepat, ya, dan dinaikkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang disebut dengan Mi'raj, ya, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat. Kapan itu? Sanata Ashrin, ya, yaitu 10 ataupun tahun ke-10. Tahun ke-10 dari apa? Dari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di tahun ke-10 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, ya, barulah ibadah salat itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa-peristiwa yang lainnya yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya perintah salat, apa? Ba'da hisaris fi'ib. Ya. Setelah apa? Setelah pemboikotan di sebuah lembah. Ya, jadi ketika di Rasulullah SAW diboikot, ya, di embargo, ya, kita pernah mendengar peristiwa ini belum perintah sholat, belum turun. Ini awal mula kaum musyrikin, ya, mendengar dakwah Nabi SAW terhadap dakwah Taufik secara terang-terangan. Sehingga mereka murka. Ya. Mereka memboikot Rasulullah SAW dan yang bersama beliau SAW. Dan kemudian pula peristiwa yang lainnya yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya perintah salat, wa mauti Abi Thalib, dan kematian pamannya yaitu Abu Thalib. Ya. Nah, jadi di masa pemboikotan itu Abu Thalib salah seorang musyrikin yang berada di barisan kaum muslimin yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata karena itu adalah kemenakannya. Bukan. Tapi beliau Abu Thalib mengetahui bahwasannya Islam adalah agama yang hak. Islam agama yang benar. Tapi kenapa beliau masih tidak mau mengucapkan kalimat tauhid? Karena apa? Karena gengsi dan taklidul a'ma terhadap apa? Taklid buta terhadap, ya, nenek moyang beliau. Ya, nah. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya beliau ketika, ya, ingin ditalkin oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, beliau enggan untuk mengucapkannya karena beliau, ya, beranggapan bahwasanya kalau seandainya aku mengucapkan kalimat itu nanti justru aku dan nenek moyangku akan dicela oleh kaumku, ya, karena ketidakmauan ini menjaga ini. Menjaga kultur ini. Ya, ini penyebabnya. Sehingga begitu bahayanya taklid, ya, begitu bahayanya asabiyah, ya, fanatik, ya, terhadap, ya, di luar al-haq. Ya. Maka kita dituntut untuk fanatik kepada siapa? Hanya kepada satu orang. Kita boleh taklidul a'ma, taklid buta hanya kepada satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu tidak boleh taklid kepada mereka, barakallahu fikum. Nah, peristiwa apa lagi yang terjadi selama Rasulullah SAW sebelum turunnya perintah salat, yaitu wa ba'da hijratil Habasyah, ya, bi sanatain, yaitu apa? 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah. Jadi setelah momen hijrah ke Habasyah 2 tahun dari peristiwa itu baru turun apa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi, barakallahu fikum. Nah, jadi ada beberapa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam mendakwahkan dakwah tauhid, yang peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang menyulitkan, peristiwa yang membuat Nabi SAW begitu berat dalam menghadapinya. Bayangkan peristiwa pemboikotan, ya, kematian Abu Thalib, salah satu hanya satu-satunya di bagian keluarganya dari pamannya yang membela beliau alaihissalatu wassalam ketika itu. Ya. Nah, demikian pula peristiwa hijrah ke Habasyah yang sampai-sampai mereka harus meninggalkan negeri mereka sendiri. Ya, harus meninggalkan negeri mereka sendiri. Ini peristiwa luar biasa. Ya, mungkin kalau kita membayangkan sekarang kayaknya biasa-biasa saja karena kita tidak merasakannya barakallahu fikum. Ya, jadi ujian yang kita hadapi sekarang dalam berdakwah di atas dakwah tauhid itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, para ulama, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian pula anak keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam berdakwah di dalam dakwah dakwah tauhid, kita belum ada apa-apanya barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga ya kalau ada keluarga yang enggak suka lihat penampilan kita, tidak suka karena kita tidak ikut ritual-ritual kebid'ahan mereka, ritual-ritual yang mengantar kepada kesyirikan, itu biasa. Ya. Jangan membuat kita kendor, jangan membuat kita aduh, enggak enaklah pekewo. Ya, ya sudahlah ikut ajalah. Orang saya kan cuma duduk-duduk aja. Kita baru diuji seperti ini, kita sudah lemah barakallahu fikum. Ya, kita memiliki sikap, tidak memiliki prinsip. Bahkan kita harus menjual prinsip kita karena apa? Ya. Karena tidak enak dilihat oleh orang lain. Barakallahu fikum. Ya, maka pentingnya untuk kita kembali mengenang bagaimana perjuangan-perjuangan para ulama terdahulu dalam mendakwahkan dakwah tauhid. Ya, sehingga semoga menjadi motivasi bagi kita dalam bersabar dan istiqamah di atas dakwah tauhid barakallahu fikum. Nah. Baik, kita baca penjelasannya daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qala syarih hafizahullah, innama furidatish shalatu lailatal Isra'i wal Mi'raj fi sanatil 'ashirah minal bi'tsah. Ya, nah. Hanya saja salat diwajibkan, ya, itu dimulai dari malam Isra wal Mi'raj. Di sanati al-ashirah min al-bi'thati, ya, di tahun ke-10 dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah salat kapan? Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diangkat menjadi seorang rasul di usia 40 tahun, berarti Bapak usia ya 50 tahun beliau ya menjadi seorang rasul, ya barulah perintah itu, perintah salat itu diturunkan ya kepada beliau barakallahu fikum. Artinya ada 10 tahun perjuangan dalam mendakwahkan dakwah tauhid, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, penuh dengan barakallahu fikum, ya pengorbanan harta, tenaga, darah, jiwa, raga, semua terkorbankan di 10 tahun itu barakallahu fikum. Nah, kemudian wa qissatul hisari, nah sekarang Syekh akan menceritakan sedikit tentang kisah pemboikotan tersebut, ya, dan kisah al-hisar ini embargo ataupun pemboikotan tersebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala yad'u ila at-tauhid wa yanha 'an asy-syirk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau berdakwah kepada tauhid dan melarang daripada kesyirikan. Sehingga apa? Sehingga pemboikotan itu terjadi. Disebabkan karena ini. Karena apa? Karena beliau mulai berdakwah kepada tauhid dan melarang kesyirikan secara terang-terangan. Ya, barulah kaum musyrikin memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa kana al-musyrikun yudayiqunahu wa yudayiquna ashhabahu. Ya. Dan tatkala itu orang-orang musyrikin, ya, yudayiqunahu, mereka mempersempit beliau. Ya, artinya apa? Menyusahkan beliau, mempersempit beliau, ruang gerak beliau. Beliau hanya berada di satu lembah dan beliau tidak boleh keluar daripada lembah tersebut. Ya, dan juga mempersempit ruang gerak daripada apa? Para sahabatnya. Ya, ai kaum muslimin. Wa kana ammuhu Abu Talib yudafi'u anhu wa yahmihi min adha qaumihi. Dan tatkala itu pamannya yaitu Abu Talib yudafi anhu, membela beliau, wa yahmihi, dan melindungi beliau min adza qaumihi, dari gangguan kaumnya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, jadi dari sekian mayoritas ya kaum musyrikin, khususnya keluarga Nabi itu suku Quraisy, semuanya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya setuju atas pemboikotan tersebut kecuali hanya satu orang, yaitu Abu Talib. Yaitu Abu Talib. Kita ingin mengucapkan radhiyallahu ta'ala anhu, tidak bisa. Ya. Tidak berhak beliau mendapatkan itu. Tapi kalau kita lihat perjuangannya luar biasa. Ingin lidah ini mengucapkan radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah beridhoi beliau. Ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuni beliau. Tapi lidah ini tidak akan bisa mengucapkan itu. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Abu Talib mati dalam keadaan musyrik. Ya. Mati dalam keadaan musyrik. Tapi kalau kita lihat perjuangannya, subhanallah, mungkin mengalahkan muslimin. Mengalahkan muslimin pada hari ini yang berjuang untuk Islam. Ya. Mengalahkan bagaimana perjuangan-perjuangan muslimin hari ini yang ingin menghidupkan Islam. Terkalahkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Abu Talib. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Dan ini tentunya pelajaran buat kita dan keturunan kaum muslimin sampai akhir zaman nanti. Yaitu bahayanya taklid, bahayanya asabiyah yang bisa mengunci hati untuk tidak membuka diri untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekali lagi, Abu Talib paham betul Islam yang dibawa oleh Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang benar. Namun beliau enggan disebabkan karena alasan-alasan tadi barakallahu fikum untuk masuk dalam Islam. Dan ini adalah salah satu peristiwa yang membuat Nabi SAW begitu bersedih. Begitu terluka. Ya. Ya. Sebuah peristiwa yang terdalam dalam kehidupan Nabi SAW. Kesedihannya yang paling mendalam dalam kehidupan Nabi SAW. Ya. Beliau tidak menyangka Allah menakdirkan Abu Talib mati dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan dulu beliau. Ya. Suka-duka. Berjuang, berkorban bersama. Bahkan beliau orang terdepan dalam membela. Ya. Barakallahu fikum. Keponakannya Rasulullah SAW. Dan beliau membela bukan hanya karena beliau adalah keponakannya. Kalau Abu Talib hanya membela Nabi SAW, pasti Abu Talib membiarkan yang lainnya. Kemuslimin yang lainnya. Tapi beliau membela ya agama Islam yang dibela. Yang di dalamnya ada keponakannya yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mengikuti ajaran beliau, semuanya dibela. Nah, ya barang siapa yang menyakiti ya Muhammad dan yang mengikutinya dan yang bersamanya, maka akan berhadapan denganku, kata Abu Talib. Barakallahu fikum. Nah. Ya, beliau membela Nabi sallallahu, beliau melindungi Nabi sallallahu dari gangguan-gangguan kaumnya. Ya. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, sakarahu Allah lahu ma'andahu musyrikun. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan Abu Talib untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dari sekian musyrikin yang Allah pilih untuk membela Rasul adalah Abu Talib. Ya. Allah tidak memilih Abu Lahab yang juga termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang juga orang yang paling berbahagia ketika Nabi SAW dilahirkan. Ya. Dan ini terkadang menjadi dalil untuk apa membenarkan maulid. Dalilnya dalil Abu Lahab. Ya, subhanallah. Karena Abu Lahab ketika Nabi SAW lahir, beliau sampai berkurban ataupun menyembelih. Memotong sesembelihan dan membagikan makanan itu kepada orang-orang Quraisy, karena saking bahagianya lahir keponakannya ya yang istimewa bernama Muhammad bin Abdullah. Nah, padahal ya bagaimana bantahannya? Bantahannya itu pertama perbuatan Abu Talib. Siapa Abu Talib? Musyrik kafir min ahli nar. Apapun kebaikan apapun yang dilakukan oleh Abu Talib terbantahkan di surat Al-Lahab yang Allah abadikan untuk dibaca oleh seluruh manusia di muka bumi ini. apapun yang dilakukan oleh Abu Talib tidak bisa dijadikan, apapun yang dilakukan oleh Abu Lahab tidak bisa dijadikan jalil, karena dia seorang musyrik kafir. Yang harusnya dijadikan dalil kalau ada para sahabat yang melakukan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Lahab tadi, itu mungkin bisa dijadikan dalil karena mereka adalah muslimin min ahlil jannah. Tapi para sahabat tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi kalau ada yang berdalilkan itu loh Abu Lahab. Ya, ketika Nabi SAW lahir, dia menyembeli unta dan membagikannya kepada makanan daging-dagingnya kepada keluarganya dan kepada orang-orang Quraisy ketika itu. Sana bahagianya apa? Kedatangan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan musyrikin tidak bisa dijadikan dalil. Yang dijadikan dalil adalah perbuatan muslimin, perbuatan Nabi dan para sahabat. Barakallahu fikum. Nah. Itu karena mereka sudah kehabisan dalil. Jadi mencari-cari. Ya, bahkan Abu Lahab pun dijadikan sebagai dalil. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Ya. Kemudian, ya. Sakharahu Allahu lahu ma'a annahu musyrikun. Allah Subhanahu wa taala mendukkan Abu Talib untuk Rasulullah SAW, maksudnya membela Rasulullah SAW, dalam keadaan Abu Talib seorang musyrik. Ya. Lakinna Allah Jalla wa'ala, akan tetapi Allah Jalla wa'ala, sakharahu li nabihi yahmihi wa yudafi anhu. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah menundukkan Abu Talib untuk nabinya. Dan ya, Abu Talib melindungi Rasulullah SAW dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Mendengar pembelaan Abu Talib seperti ini, ya, ini salah satu bentuk ataupun sebab Islam itu bisa tersebar. Ya. Salah satu bentuk perjuangan Islam itu terdengar itu karena perbuatan Abu Talib. Ya. Nah. Karena sebab Abu Talib. Namun, bisakah kita jadikan Abu Talib sebagai tauladan? Sebagai contoh? Setiap amalannya, maka jawabannya tidak. Tidak bisa. Karena Abu Talib seorang kafir. Mati dalam keadaan musyrik. Maka dalam hal ini, ya, kami teringat sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun wa inna allaha yuaddi wa inna allaha yuayyidu hadha ad-din birrajul fajir. Ya, kata Nabi SAW, ya, tidaklah akan masuk surga kecuali jiwa seorang muslim, ya, dan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini melalui orang-orang yang fajir, orang-orang yang berlinang kemaksiatan. Jadi ini adalah sebuah kaidah bagi kita. Kalau hari-hari ini kita melihat, ya, wah, saya ini kenal dakwah dari si fulan, ya, saya nggak mau lah, ya, meninggalkan si fulan, nggak mau, ya, menasehati si fulan yang sekarang si fulan terjatuh kepada hizbiyin misalnya, bersama hizbiyin, ya, maka kita sebutkan hadis ini, ya, sehingga apa, sehingga membuat dia, ya, na'am, berloyalitas terhadap si fulan ini karena jasanya dalam membawanya mengenal Al-Qur'an was Sunnah, mengenal dakwah tauhid atau bahkan mengenal Islam, ya, maka kita katakan, ya akhi, memang seperti itulah terkadang kebenaran itu ditolong oleh orang-orang yang fajir. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Tersebarnya Islam itu terkadang dibantu oleh orang-orang yang fajir. Orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan. Orang yang terkadang terjatuh dalam kebidahan. Orang yang terkadang terjatuh dalam kehizbiyahan. Barakallahu fikum. Ya, mungkin berapa banyak kita mengenal, ya, sunnah melalui salah satu stasiun TV, ya, melalui salah satu radio, ya, kita kenal dakwah melalui mereka atau melalui orang-orang yang dulu masya Allah menjadi tuntunan kita, pimpinan kita, yang mana mereka sekarang menyimpang, barakallahu fikum, ya, maka kita katakan ya tetap ya tolak ukur ya kebenaran itu dinilai daripada cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jasa. Bukan karena jasa, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, kisah ini ataupun hadis ini asbabul wurudnya adalah ketika barakallahu fikum, ya, salah seorang sahabat melaporkan perbuatan heroik seorang ya prajurit daripada kaum muslimin, dilaporkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya, ada seorang laki-laki yang pemberaninya luar biasa. Yang pemberaninya luar biasa. Bahkan sekarang seluruh tubuhnya penuh dengan luka-luka, tusukan-tusukan. Ya, barakallahu fikum. Dia berjihad di barisan terdepan. Ya. Dia tidak pernah gentar, tidak pernah mundur di medan jihad. Maka apa kata Rasulullah? Huwa finnar. Dia di dalam neraka. Terkaget-kaget sahabat yang bertanya ini. Ya. Kok Rasulullah mengatakan, saya menceritakan kebaikan, saya mempersaksikan si fulan melakukan kebaikan, tapi dia berada dalam neraka, kata Rasulullah. Maka membuat penasaranlah sahabat ini, akhirnya terus diintai sahabat ini. Ya. Seolah-olah ini akan terjadi kontradiksi antara ucapan Rasulullah SAW dengan amalan yang dilakukan oleh prajurit ini. Maka ketika dia ikuti, dia perhatikan rupanya, barakallahu fikum, apa yang menjadi dosa terbesarnya. Sang prajurit ini dengan luka-luka yang banyak dalam tubuhnya, dia tidak mampu menahan rasa sakit dari luka-luka itu. Betul dia berjihad di barisan terdepan. Ya. Sampai dia terkena pedang, terkena tombak, terkena panah. Dan kemudian dia merasa sakit terhadap itu. Dia tidak tahan terhadap rasa sakitnya itu. Lalu dia bunuh diri, barakallahu fikum. Tidak kuat menahan rasa sakit. Maka para sahabat ini pun mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betullah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang Rasulullah tidak melihat orang ini, artinya tidak pernah melihat barakallahu fikum ya peranan orang ini. Tapi ketika diceritakan, Rasulullah bersabda, huwa finnar, dia dalam neraka. Sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda dengan hadis ini, wa inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din birrajul fajir. Terkadang Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini disebabkan dengan orang yang fajir. Sebagaimana seorang prajurit tadi, dia menolong Islam dalam keadaan dia mati dalam keadaan kefajiran, dia membunuh dirinya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, falamma mata Abu Talib wa matat zawjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu taala anha, maka tatkala matinya Abu Talib dan wafatnya istri beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, wa huma alladani yudafi'ani anhu, yang mana keduanya, yakni Abu Talib dan Khadijah, adalah orang yang memberikan ketentraman, kenyamanan, ya, dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tasallatul kuffaru alaihi ziyadatan. Dan orang-orang kafir semakin bertambah ya penguasaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak apa? Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh siapa? Oleh Abu Talib dan Khadijah. Abu Talib ya membela Rasulullah SAW dan para sahabatnya, demikian pula Khadijah menyokong ya dari sisi hartanya, dari sisi motivasinya, bahkan beliau juga ikut ya bersama-sama Rasulullah SAW ketika diboikot, setia terhadap Rasulullah SAW. Nah, maka ini yang paling membuat Rasulullah SAW bersedih ketika ditinggal oleh dua orang ini, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha dan pamannya Abu Talib, barakallahu fikum. Nah. Wa dayyaku alayhi al-khanaqa huwa ashabuhu. Nah. Dan orang-orang kafir menindas beliau dan sahabatnya. Ya. Beliau menindas beliau dan sahabatnya. Wa kanu min qablu qad hasaruhum Fisyi'i. Ya. Sebelum ya terjadi pemboikotan, mereka mengepung terlebih dahulu kaum muslimin di lembah tersebut. Jadi kaum muslimin itu betul-betul digiring oleh musyrikin agar mereka semua berkumpul di sebuah lembah dan akhirnya apa? Mereka diboikot. Mereka tidak boleh keluar daripada lembah tersebut. Nah, ya. Fi syi'bin min syi'abi Makkah, di sebuah lembah dari lembah-lembah yang ada di Makkah. Wa qata'uhum, dan mereka memboikot muslimin. Man'u anhum, ya, mereka menghalangi ya dari muslimin, ya. Apa yang dihalangi, apa yang diboikot? Yaitu al-arzaqa wal-bada'i'a. Yaitu apa? Rezeki-rezeki dari makanan-makanan. Ya. Mereka menghalangi orang-orang kaum muslimin tidak boleh berdagang dari barang-barang dagangan. Betul-betul diboikot, tidak boleh bergerak. Dipersempit ruang geraknya oleh musyrikin yang mayoritas ketika itu. Ya. Jadi betul-betul, ya. Contoh misal kita hanya berada misal di masjid ini, tidak boleh keluar ke pasar, tidak boleh kemana, tidak boleh berhubungan dengan yang lainnya. Betul-betul kita diboikot di dalam tempat tersebut. Ya. Nah. Wa mana'u tazawwaja minhum. Dan mereka musyrikin melarang ya menikahi kaum muslimin. Maksudnya melarang anak-anak mereka menikahi kaum muslimin, dari kaum muslimin. Semuanya diboikot. Ya, jasmani dan rohaninya. Ya, dari segala arah diboikot. Bayangkan ikhwan fiddin rahiman rahimakumullah. Ya, ini peristiwa yang mengerikan. Ya. Fasaruhum fi hadha syi'b. Ya, mereka mengepung muslimin di sebuah lembah ini hatta alamahum al-ju', sampai kaum muslimin menderita kelaparan, barakallahu fikum. Ya, seperti inilah pemboikotan yang mengerikan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kita rasakan pada hari ini? Walhamdulillah, ya. Sebenci-bencinya orang kepada kita, kita masih Allah berikan kemudahan mencari nafkah. Masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk bisa menikah. Masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk apa? Untuk bisa bermuamalah dengan yang lainnya, bisa bergaul dengan yang lainnya, bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Tapi dahulu, ikhwani fiddin rahim rahimakumullah, begitulah Islam diperjuangkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, untuk memuliakan perjuangan tersebut, maka salah satu jalannya adalah dengan terus mengambil warisan ilmu daripada mereka dan melestarikan, menyambungnya kembali kepada anak keturunan kita. Ya. Ceritakan bagaimana perjuangan para sahabat Nabi dan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Tanamkan ini kepada anak-anak kita, keturunan kita, agar mereka pun nanti setelah kematian kita, mereka sudah terbekali dengan kekuatan, keistiqomahan, kesabaran, ya, kekuatan hati, ya, kemantapan hati, semangat terus untuk melestarikan, ya, barakallahu fikum, agama Rasulullah SAW. Jangan sampai terputus. Mungkin hari ini kita merasa tenang. Ya, anak-anak kita ajarkan ini itu, tapi kita tidak pernah menyisipkan semangat para sahabat, sehingga nanti kita khawatirkan dia paham sunnah, dia paham mengamalkan sunnah, tapi dia tidak mau menyampaikan. Kenapa? Karena takut, karena khawatir ini dan itu, sehingga ilmu itu mentok di sampai dirinya saja. Akhirnya tidak terus menyambung, sehingga jariah yang harusnya untuk kita terputus disebabkan apa? Karena ketidaksemangatan anak kita, ketakutan anak kita dalam mendakwahkan dakwah tauhid. Yang seharusnya jariah, amalan jariah itu akan terus mengalir sampai anak cucu kita, sampai akhir zaman nanti. Tapi qadarullah ma syaa terputus di salah satu generasi kita, barakallahu fi. Maka ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, ikhwani fi din rahimah rahimakumullah, kami selaku ayah, antum selaku ayah, dan juga calon ayah, maka bersemangatlah. Sejak dini, semangat itu mulai dari kita. Kita contohkan kepada mereka. Ya, tanamkan mereka semangat bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana kesatrianya para sahabat, bagaimana perjuangan para tabi'in atba'ut tabi'in dalam meneruskan agama ini. Bagaimana kesabaran mereka dalam berdakwah, dalam memperlihatkan sunnah, ketidakmalu-maluan mereka dalam mewujudkan sunnah. ketidakminjaran mereka dalam memperlihatkan sunnah. Ya. Dalam berdakwah dakwah tauhid. Tanamkan kepada mereka dan berikan pesan kepada mereka. Jangan sampai barakallahu fikum. Ya, dakwah tauhid ini terputus disebabkan karena dirimu wahai anakku. Teruslah menyebarkan dakwah tauhid, jangan sampai amal jariah kita, saya dan kamu, ya, terputus disebabkan kamu tidak meneruskan kepada anak cucumu barakallahu fikum. Nah, ya. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, sebab mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan vonis. Para sahabat sudah difonis sebagai ahlu jannah. Karena apa? Karena jariah. Salah satu sebabnya apa? Karena jariah Islam itu akan ada sampai akhir zaman disebabkan karena perjuangan mereka. Jadi apapun dosa yang mereka lakukan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia biasa pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan, bahkan apa? Kita pernah mendengar bagaimana perseteruan antara para sahabat. Peperangan bagaimana banyaknya kematian yang terjadi antara para sahabat. Tapi itu semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan mereka akan terus mengalir sampai akhir zaman nanti. Tidak akan mampu dosa-dosa itu melebihi daripada kebaikan-kebaikan mereka barakallahu fikum. Maka ini yang kita inginkan. Ini yang terus kita harapkan pula. Ya. Mungkin sedikit ilmu yang kita dapatkan hari ini, tapi jangan sampai sedikitnya ilmu ada pada anak kita. Mungkin hari ini semangat itu mungkin sekarang ini zaman yang begitu berat untuk kita hadapi, tapi tanamkan kesemangatan untuk melawan zaman yang berat itu kepada anak-anak kita agar mereka tidak kendur dalam meneruskan perjuangan ya Islam, tauhid dan sunnah sampai akhir zaman nanti barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus akan melimpahkan amalan jariah bagi kita sampai anak cucu kita sampai akhir zaman nanti sebagaimana para sahabat ya difonis oleh Allah sebagai ahli jannah disebabkan kebaikan mereka tidak akan mampu dilampaui dengan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah fonis langsung, Allah abadikan dalam Al-Qur'an, mereka adalah penduduk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pula memilih kita menjadi para penghuni jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته